Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan pembacaan kitab Hasyiah I'anatut Thalibin. Hasyiah dari kitab Fathul Mu'in. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang mengapa kalimat Bismillahirrahmanirrahim dimulai dengan huruf ba, ya. Kemudian dalam Bismillahirrahmanirrahim itu sebenarnya penulisan bismi itu sebenarnya ada alifnya sebenarnya. Karena bismi itu kan gabungan antara huruf ba, ya, dan kata ismu. Nah, kata ismu ini kan ada alifnya. Mestinya antara ba dan sin itu ada alifnya mestinya. Tapi alif ini dibuang, kemudian alif ini ditempati oleh huruf ba, ya. Ya, ini mengapa alif itu dibuang. Penjelasannya di video ini. Bismillahirrahmanirrahim bihilafil alifi. Fa inna fiha tarafu'an wa takabburan wa tatawulan. Fali dzalik uskitat. Jadi penjelasan sebelumnya dijelaskan bahwa huruf ba ini harokatnya selalu kasrah. Dan kasrah itu maknanya pecah, hancur, terpuruk, dan lain-lain. Dan Allah itu ternyata bersama dengan orang-orang yang sedang di kondisi seperti itu. Kalau alif sebaliknya, alif itu adalah huruf yang sombong. Tinggi, sombong, takabur, dan lain-lain. Itu huruf alif. Oleh karena itu, supaya alif ini tidak menjadi permulaan bismillah, alifnya dibuang. Jadi, kesombongannya dibuang, diganti dengan kerendahan hati. Wa khusat at-tasmiyatu bilafdil jalalati walafdir rahim. Rahman, ya, walafdir rahman, walafdir rahim. Liya'lamal arifu annal mustahiqa annal mutlahiqa li ayyusta'ana bihi fi jami'il umur wal ma'budul hakiki. Ini sekarang alasan mengapa bismillah itu menggunakan tiga nama Allah, ya. Menggunakan kata Allah, kata Rahman, dan kata Rahim. Itu supaya seorang yang mengenal Allah, al-arif ini biasanya istilah tasawuf, ya. Orang yang mengenal Allah itu istilahnya al-arif. Seorang yang mengenal Allah supaya dia tahu bahwa yang berhak dimintai pertolongan, yang berhak dimintai pertolongan atas seluruh urusan baik dunia maupun akhirat itu hanyalah zat yang disembah secara hakiki, zat yang disembah secara benar. Alladzi yamulin ni'ami kulliha. Zat yang memberikan seluruh nikmat. Jadi Allah itu kan memberi nikmat kepada hambanya, ya. Zat yang memberikan semua nikmat kepada hambanya. Artinya semua kenikmatan hamba itu hanya bersumber dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ajiliha wa ajiliha. Jaliliha wa hakiliha. Nikmat ini sifatnya menyeluruh. Baik nikmat dunia, nikmat saat ini, maupun nikmat akhirat. Nikmat yang akan didapatkan nanti, baik nikmat yang besar maupun nikmat yang kecil. Jadi kalau seorang arif sudah memahami hal itu, fayatawajjahul arifu bijumlatihi khirsan wa mahabbatan ila janabil qudsi. Kalau memahami hal itu, kalau seorang arif sudah memahami hal itu, maka dia akan menuju kepada Allah. Dengan seluruh jiwa raga, dia akan menuju dengan Allah karena kecintaan dan semangat untuk mendapatkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yatamassaku bihabli taufik. Dan dia akan senantiasa berpegang teguh dengan tali taufik, pertolongan Allah. Taufik ini ya pertolongan. Wa yastahilu sirruhu bidzikrihi wastimdadi bihi min ghairi. Dan badan sudah digunakan untuk senantiasa beribadah. Hatinya senantiasa ingat kepada Allah, senantiasa berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak memperdulikan makhluk yang lain, ya. Tidak memperdulikan makhluk yang lain, yang diingat hanya Allah subhanahu wa ta'ala saja. Maksudnya selain Allah itu ya dianggap sepele. Yang ingat hanya Allah, yang diingat hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Wal kalamu alal basmalati min al asrori wal ajaibi wal lataif la yadkhulu tahta hasrin. Dan pembahasan bismillah ini tidak ada habisnya. Keajaiban bismillah, kelembutan bismillah, rahasia bismillah, hikmah bismillah itu kalau dibahas ya tidak ada habisnya, tidak bisa terbatas. Wa fi hadzal qadri kifayatun. Wabillahi taufik. Dan penjelasan di I'anah ini sudah dianggap cukup ya. Artinya kalau mau dibahas lagi ya masih banyak lagi, tapi sudah dianggap cukup penjelasan ini. Dan hanya kepada Allah, hanya dari Allah pertolongan, pertolongan yang didapatkan oleh semua hamba. Qauluhu alhamdulillah, asarahu ala syukri, iktidaan bil kitabil aziz. Kalimat di dalam Fathul Mu'in yang berbunyi alhamdulillah, ya, kalimat pertama dalam Fathul Mu'in yang berbunyi alhamdulillah, itu mengapa memilih alhamdulillah, memilih kata alhamdu bukan asyukru, ya, bukan asyukru, itu karena mengikuti Al-Quran. Jadi di dalam Al-Quran itu tidak menggunakan kata syukur, tetapi menggunakan kata alhamdu. Oleh karena itu Fathul Mu'in juga menirunya. Walikaulihi sallallahu alaihi wasallam la yaskurullaha man lam yahmadhu. Alasan kedua, karena mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, seseorang belum bersyukur kepada Allah selama dia belum memuji Allah. Jadi syukur tanpa memuji, syukurnya tidak dianggap. Jadi harus memuji dulu baru bersyukur. Kalau memuji Allah berarti sudah bersyukur. Nah, jadi karena dua alasan ini maka musonif lebih memilih kalimat alhamdulillah tidak asyukur. Walhamdu makna hulugawi asanau atau asanai ya, bil jamili li ajli jamilin ikhtiyari. Ini kalau kalian mengikuti apa mengikuti video kita bajuri, penjelasan ini sudah paham maksudnya ya. Ini menjelaskan makna hamdu secara terminologi, secara etimologi ya, etimologi atau terminologi. Saya juga lupa itu. Kata alhamdu itu kalau ditinjau dari sisi bahasa, maknanya adalah memuji keindahan, memuji kebaikan. Sebab keindahan yang bisa diusahakan. Jadi isi pujiannya adalah keindahan, sebab memujinya juga karena indah keindahan. Sawa'un sawa'un kana fi muqabalati ni'mah amla. Jadi, kalau memuji menggunakan alhamdu itu tidak memperdulikan apakah pujian itu untuk balasan dari nikmat atau tidak. Jadi seseorang yang tidak mendapatkan nikmat kemudian dia memuji itu juga termasuk hamdu. Jadi hamdu itu pujian bisa dikarenakan balasan nikmat yang kita dapat atau selainnya. Jadi maknanya apa? Faktornya bisa umum ya, bisa karena mendapat nikmat, bisa yang lain. Itu makna secara lugat. Wa ma'nahul 'urfi fi'lun yunbi'u an ta'dimil mun'im min haitsu innahu. Ini salah ya, mestinya hamzahnya di bawah. Karena setelah haitsu ini aturannya hamzahnya di bawah. Kalau nadhamnya saya sudah lupa nadhamnya. Nadham alfiahnya. Kalau ada yang masih ingat ya silahkan dibantu di kolom komentar ya. Inna itu setelah haitsu dibaca kasrah. Min haitsu innahu mun'imun 'alal hamid au ghairihi. Makna alhamdu secara makna uruf ya, makna terminologi adalah perbuatan. Jadi jadi pujiannya berupa perbuatan ya. Perbuatan yang dilakukan sebab mengagungkan pemberi nikmat ya. Jadi tidak terkhusus hanya ucapan saja tapi perbuatan. Perbuatan melakukan sesuatu dan perbuatan itu dilakukan karena mengagungkan pemberi nikmat, ya, mengagungkan pemberi nikmat. Dari sisi pemberi nikmat itu telah memberikan nikmat, telah memberikan nikmat baik kepada yang memuji atau kepada yang lain. Jadi perbedaannya cukup banyak, ya, antara makna hamdu bahasa secara bahasa dan makna hamdu secara istilah. Itu dulu yang bisa saya sampaikan kali ini. Di video setelahnya kita akan membahas makna dari syukur, ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dan terima kasih bagi yang sudah menyimak hingga akhir video. Wallahu a'lam bishawabi.